si urahan non sang sang de seminggu barasa si dumnan menggebu oh jitu karindu lam hati nyo urah sang si kejap si akali malam lagenya ngoblam perasaan kembalilah pulang duhai bohati aleha. Kusangka cinta kau double pikiran lon derap konyol lon kira bitu betoy sampai lon narap selek kabel sopo hati han sebel yang ada kiki yang kau asa cinta tu betoy bet sampai lon nepai cantoy bang bang hana mu beda buka yang ngeluang cangkoy cina bang bela semike bet sampai jalan patoa dulu deh berdiam diri hati siapa yang tak bingung yo adik pegang begini hati ini barulah tenang. Hati lun hancur hai de lagi tu si si dum naru le ram sabe lun tak pelukan susah senang kebiasa hidup di dalam dunia belum dalam mencinta kan ku sabe bahagia dunia nyode memputang bukanlah diam saja dam senanglah geruda selalu mempusing kisah. Kalau itu macam itu macam itu macam itu macam han eku sumiti ada ikut gaya model kota apa saja ada minta dumpu bunasabe aku bilang sudah han kapuset tadra baku pike sekarang deku pejra bejra apa saja han ku bile berayu berayu ade han ku dengole. Bemeri, betam hai adik pemeri ada pincin tak, dedetan adik ceria pemeri, tu ada yang lan pemeri abang yang cinta, sedang lon hana merasa masa iya so percaya nyopacong ku tak percaya be hai be mu ayang be de pegang lagenya. Lon pike pike kali lon pike tinggal jelame berapa manyam kan kemayam kesuai mayam. Siapa sih juga Haide yang pura-pura.